kena dinakali Musa dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa man wala. Sekarang kita masuk mawadi al-hadaf, tempat-tempat al-hadaf, tempat-tempat yang dibuang. Qala al-muallif rahimahullah wa ammal hadfu, adapun pembuangan, fayakunu alamatil jazmi, tanda bagi jazm, fil fi'lil mudhari al-mu'tal akhir. Yang pertama, pada fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat. Kemudian yang kedua, wa fil af'al khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima, allati rafu'a bisabatin nun, yang marfu'nya dengan sukun nun. Jadi ada dua tempat. Pertama fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat, yang kedua af'al khamsah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, aqulu yakunul hadfu alamatan ala jazmil kalimah niyabatan anis sukun fi maudi ain. Al hadaf, pembuangan, penghilangan, itu menjadi tanda jazmnya suatu kata, niyaba anis sukun, yang menggantikan sukun, fi maudi ain, pada dua tempat. Ahaduma, salah satunya, fil fi'lin mudhari al mu'tal akhir, pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Wa mana kaunihi mu'tal akhir, makna mu'tal akhir ya adalah ana akhiru harfun min hurufil illah as-salasa, bahwasanya akhir dari fi'il tersebut ada satu huruf dari huruf-huruf ilat yang tiga, alatiya, yaitu alif, wawu, ya. Famisalu ma akhiru alif, contoh fi'il yang diakhiri alif, contoh yas'a. Taqulu fi jazmi, kamu katakan ketika jazmnya, lam yas'a zaidun ilal masjid. Yas'a, ini setelah ain hilang alifnya, alif bengkoknya tidak ada. Lam yas'a, alifnya dibuang. Wa mislu qawlu ta'ala, yang semisal ini firman Allah ta'ala, walam yakhsha illallah. Yakhsha, setelah sya biasanya ada alif, alifnya dibuang karena ada lam. Fakulu min yas'a wa yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, keduanya ini fi'il mudhari' yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmi hadfun nun, hadfu harfil illah, tanda jazmnya yaitu dibuangnya huruf ilat, bahwa al alif, yaitu alif, niyabatan anis sukun, menggantikan sukun. Fal fathah qabla dalilun alaiha, fathah sebelum huruf yang dibuang itu dalilun alaiha, sebagai bukti bahwa yang dibuang itu apa, alif. Jadi fathah sebelum alif yaitu yas'a, ainya dan fathah, yakhsha isinya di fathah. Jadi fathah sebelum huruf yang dibuang itu menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah alif, karena harakat yang sesuai dengan fathah adalah alif. Maksudnya wa misaluma akhiru wawu, contoh fi'il yang diakhiri wawu, contoh yad'u. Taqulu fi jazmi, kamu katakan pada jazmnya, di saat jazm, la tad'u ila syari, tad'u, setelah ain biasanya ada wawu, wawunya hilang, la tad'u. Wa mislu qawlu ta'ala, yang semisal ini firman Allah ta'ala, wa la takfu, setelah fa, wawunya buang, wa la takfu, ma laisa laka bi'il. Fakulu min tada'u wa takfu fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiya. Fi'il mudhari, tada'u dan takfu ini fi'il mudhari yang majzum. Majzumnya terdapat dengan la annahiya, la larangan. Ila la nahiya ini fungsinya seperti lam, menjazm, menjazmkan. Wa alamatul jazmi hadfu harfil ilah, tanda jazmnya dengan dibuang huruf ilatnya. Wa huwa alwawu, yaitu wawu. Niyabatan hani sukun, menggantikan sukun. Wa dhammah qabla dalilun alaiha, dhammah sebelum huruf yang dibuang itu menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah wawu. Wa misalu akhir ma akhiru ya, contoh fi'il yang diakhiri ya. Huruf ilat ada tiga, alif, wawu, ya. Sekarang yang ya pada yaqdi. Taqulu bi jazmi, kamu katakan pada di saat di jazm la taqdi bi ghairil haqqi. La taqdi setelah dot ya-nya hilang. Wa mislu qaulu ta'ala firman Allah ta'ala wala tamshi fil ardi marha. Fakulun min taqdi wa tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila annahya. Maka masing-masing taqdi dan tamshi ini fi'il mudhari' yang dijazam dengan adanya la annahya. Wa alamatu jazmi, tanda jazmnya hadfu harfil ilah, dibuangnya huruf ilah. Wa wa aliyah, yaitu ya. Niyabatan anis sukun, menggantikan sukun. Wal kasratu qabla dalilun alaiha, kasrah sebelum huruf yang dibuang itu dalilun alaiha, bukti bahwasanya yang dibuang adalah ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini ketika jazm dibuang huruf ilatnya ya. Iya. Ketika rafa dia lemah muqaddarah. Iya. Ketika nasab sendiri-sendiri, beda-beda. Beda-beda. Kalau dengan wawu berarti apa? Nasabnya kelihatan ya ada uwa. Pada yas'a tetap enggak kelihatan yas'a. Oh, berarti dia dengan isim sama tanda yang dikira-kirakan itu. Iya. Tetap karena tiga alasan kita atur. Iya. Tiga alasan kita atur sikol. Wow, oh, sama ya sikol. Dan yang mau al-mau diusani, tempat yang kedua yaitu fil af'al al-khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima. Allah turfa'u bi subutun nun, yang dirafa' dengan subutun nun, dengan tetapnya nun, marfu'nya dengan adanya nun, sedangkan jazmnya atau mansub dibuang nunnya. Watakadam anna, dan telah lewat fi'il af'alul khamsah itu apa? Kullu fi'lin, setiap fi'il mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittashala bi alif isnain, yang bersambung dengan alif isnain, aw wawul jama'ah, atau bersambung dengan wawul jama'ah, atau ya'ul mu'anasatil mukhatabah, atau fi'il yang bersambung ya' mu'anas mukhatabah. Ini af'alul khamsah, ada lima fi'il. Famisalu mattasala bi alif isnain, contoh fi'il yang bersambung dengan alif isnain. Qauluka, ucapanmu. Lam yaktuba, lam yaktuba, di situ nonnya hilang karena ada kemasukan lam. Wa qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala la takhafa, asalnya takhafani dimasuki la annahiyah, la larang. La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Wa misalu matasalah bi wawu jama'ah, dan contoh fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah. Qauluka, ucapanmu. Lam yaktubu, asalnya yaktubuna, kemasukan lam jadi lam yaktubu, namanya dibuang. Wa qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala wala tusrifu, asalnya tusrifuna, wala tusrifu. Wa misalu matasana bi ya'ul mu'annasatil mukhatabah. Contoh fi'il yang bersama dengan ya' mu'annas mukhatabah. Qawlu ka ucapanmu lam taktubi. Acaranya taktubina. Anti taktubina. Kemasukan lam jadi lam taktubi. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa la takhafi. Asalnya takhafina dimasuki la annahiyah jadi la takhafi. Jangan engkau takut. Wa qawlu fi'lin min hadhil af'al majzum. Seluruh fi'il pada contoh-contoh ini seluruhnya majzum bi lam dengan lam au la annahiyah atau dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmi harfun nun. Tanda jazmnya dengan dibuang nun niyabah anil sukun menggantikan sukun. Ya anahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wal alif awil wawu awil ya'u domirun murtasil. Alif wawu ya seluruhnya domir, domir yang bersambung. Mabniyun ala sukun. Ya mabni sukun. Mabni ala sukun senantiasa disukun. Fi mahali rafin menempati tempatnya marfu. Fa'ilun sebagai fa'il. Ada yang susah? Yang ya kan? Ya. Kalau lam tak tobi kan ya-nya ada sukunnya itu. Ya. Tapi yang wala ya khofi ya-nya memang ada tulis itu. Oh. Itu hanya sekedar penulisan saja. Penulisan. Jadi sebenarnya sama takhofina juga ya. Iya. Dalam mushaf apa Al-Qur'an Saudi standar Madinah itu kan rata-rata kalau yang sukun tidak dikasih sukun. Nah, takhofi seringnya kalau yang sukun tidak dikasih sukun. Ini, jadi ini kan mungkin mengacu ke Al-Quran Saudi, ke Al-Quran Madinah tadi, tanpa ada ya sukunnya. Sebenarnya ada ya-nya. Sedangkan lam taktubi ini kan kalimat sendiri, jadi kalimat sendiri sudah dikasih, gak masalah. Memang butuhnya sorof itu berjalan sama nahwu seperti ini, jadi tahu ini domir apa, ini domir apa. Al-Mu'rabat ini sekedar mengulang dari apa yang telah lewat dirangkum isinya rangkuman. Qala al-mu'allif faslun. Al-Mu'rabat kisman. Mu'rabat itu ada dua. Kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Ada bagian yang di'irab dengan harakat, ada bagian yang di'irab dengan huruf. Aqulu Qala Syarih Bidallah Ta'ala Lamanta al-Musannif. Di saat penulis selesai mintikri alamatil aksamil Irob menyebutkan tanda pembagian Irob ala sabil tafsil secara rinci akhada yatakalam alaiya. Beliau mulai berbicara tentang pembagian Irob fi hadzal fasal, pada pasal ini, ala sabili ijmal, dengan cara rangkuman secara global, tamrinan lil mubtadi, sebagai latihan bagi pemula, ala adatil mutaqaddimin rahimahullah ta'ala, sebagai kebiasaan ulama-ulama mutaqaddim, ulama-ulama terdahulu, misalnya seperti ini, di ada rinciannya baru rangkumannya. Wal mu'rabat allati taqaddam dzikruha ala sabili tafsil samania. Mu'rabat itu apa yang telah lewat penyebutannya secara rinci itu ada 8. Wa ya, yang pertama al ismul mufrad wa jam'u taksir jamak mana salim wal fi'lul mudhari alladzi lam yatasir bi akhri syai wal musanna jamak mudzakkar salim asma'ul khamsah af'alul khamsah wa hadil anwa asamania. Ini jadi 8 adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak mana salim, fi'il mudhari yang tidak bersama sesuatu apapun di akhirnya, musanna jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah afalul khamsah. Ini ada 8. Wa hadil anwa asamania tanqasimu ila qismain. 8 macam ini terbagi menjadi 2. Jadi 8 dibagi jadi 2. Ahaduma salah satunya mayu rabu bil harakat as-salas, diirab dengan harakat 3, yaitu dhamma fathah kasrah. Jadi 8 tadi ada yang diirab dengan harakat harakat 3, 3 harakat dhamma fathah kasrah. Wayul hakubya as-sukun, dan diikutkan padanya sukun. Hadal kismu wal aslu wal yada qaddamahu, dan pembagian ini yang pada asalnya, oleh karena itu dikedepankan pembagian dengan harakat ini asalnya. Jadi namanya i'rab itu apa, perubahan harakat, sehingga i'rab dengan harakat ini yang dihadapkan. Wasani mayu rabu bil huruf al arba'ah, yang kedua i'rabnya dengan huruf yang 4, yaitu wawu, alif, ya, nun. Ini ada 4 huruf. Wayul hakobiyah al hadaf, yang diikutkan pada huruf ini yaitu hadaf, pembuangan huruf. Wasaya titik rukuli nau emin huma, insya Allah taala. Dan akan datang penyebutan masing-masing dari jenis tersebut, insya Allah taala. Sekarang al-mu'rabat bil harakat. Mu'rabnya dengan harakat. Qala al-mu'allif rahimahullah, fal ladzi yu'rabu bil harakat arbatu asya'a. Yang di'irab dengan harakat itu ada 4 perkara, ada 4 hal. Al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jama' mana salim wal fi'l mudhari' alladzi lam yattasil bi akhri syai'. Nih, yang di'irab harakat ada 4, jam mufrad, jama taksir, jama mana salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung apapun di akhir kata tersebut, di akhir fi'il tersebut. Aku lu qala sa'i wa yawm ta'ala al-qismul ladzi yu'rafu bil harakat as-salas wasukun arbatu asya. Pembagian yang di'irab dengan harakat itu ada 3, dan ditambah sukun jadi 4. Sukun ini kembali apa, ikut ke harakatnya ya. Harakat yang 3 plus sukun. Sukun ini diikutkan harakat. Ada 4 perkara, 4 hal. Jadi yang di'irab dengan harakat dan sukun itu ada 4. Yang pertama al ismul mufrad, contoh nasaha zaidun amran bisidiki nasaha, fa nasaha fi'lun madin fi'il madi wa zaid fa'ilun marfu'un. Zaid fa'il yang marfu wa alamatu rafi ad-dhamma ad-dhahira ala akhiri. Dhamma dhahir, dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa amran maf'ulun bih mansubun. Amr ini maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbi tanda nasabnya al-fathah dhahira ala akhiri. Fathah yang nampak pada akhirnya. Wal ba harfu jar. Ba ini huruf jar. Wa sidiku ismun majrurun bil ba. Sidiku ini isim majrur yang majrurnya dengan adanya ba. Wa alamatu jari al kasrah adzahir. Tanda ka majrurnya kasrah yang nampak di akhirnya. Wa kullun min Zaid wa Amran wa Sidik ismun mufrad. Ini Zaid, Amr, Asidiku ini isim mufrad dan di'irab dengan harakat. Zaid harakatnya dhamma, Amr fathah, Asidiki kasrah. Tiga harakat. Wasani yang kedua jamak taksir nahwu. Wajal ulama'u an-nasaiha litullabi. Wajah fi'lun madin. Wajah ini fi'il madin. Al-ulama' fa'il marfu. Al-ulama' sebenarnya fa'il sebagai pelaku subyek marfu. Awalamatu rafi dhammah dhahir. Tanda marfu'nya dhammah yang nampak di akhirnya. Wan-nasai maf'ulun bi mansubun. Nasai ini maf'ul bi yang dimansub. Walamatu nasbi al-fathah dhahir ala akhir. Tanda nasabnya fathah yang nampak di akhirnya. Walam harfu jar. Lam harfu jar. Watulab ismun majrurun bi lam. Atulab ini isim yang majrur karena adanya lam. Walamatu jari al-kasrah dhahir ala akhir. Tanda majrurnya kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa kullun min al-ulama wan nasai wal tulab jamu taksir. Masing-masing dari ulama, nasai, tulab ini jamak taksir seluruhnya. Ada bisa di i'rab dengan dhamma, ada yang fathah, ada yang kasrah. Kemudian yang ketiga as-salis jamak muannats salim. Jamak muannats salim nahwu raw. Ragabti al-ummahatu al-banati fis sadaqati. Ragabati. Ragabatil ummahatu. Ummah sebagai fa'il. Bukan ragabti tapi ragabat. Ragabatil. Asalnya taknya sukun. Ragabat. Taknya sukun ketemu alif lam sukun. Sehingga taknya dikasrah. Ragabatil ummahatu al-banati fi sadaqati. Fa ragaba fi'lun madin. Ragaba ini fi'il madi. Wa ta alamatu ta'nis. Ta ini tanda bahwasanya pelakunya perempuan. Ragabat ada ta sukun di situ. Berarti pelakunya perempuan. Al-ummat fa'ilun marfu. Ummat pelaku subjek yang marfu. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhiri. Tanda marfu'nya dengan dhamma yang nampak pada akhirnya. Wal banat maf'ulun bi. Banat ini maf'ul bi mansubun. Mansub alamatun nasbi tanda nasabnya al kasrah. Niyabatan al fathah. Tanda nasabnya dengan di kasrah pengganti fathah. Biasanya mansub itu dengan fathah karena ini jamak muannats salim sehingga di kasrah. Wa fi harfu jar, fi-nya harfu jar. As-sadaqat ismun majrur bi fi. As-sadaqat isim majrur karena adanya fi. Wa alamatu jari al-kasrah dhahirah. Tanda majrurnya kasrah yang nampak ala akhiri pada akhirnya. Fa kullun min masing-masing al-ummahat, al-banat, as-sadaqat jamak ma'anasa. Kemudian yang keempat, ar-rafi, al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhir fi'il tersebut. Abu, contoh Yakumu min kaulika Yakumu Zaidun. Yakumu ini contoh pada ucapanmu Yakumu Zaidun. Zaid berdiri. Kemudian Yakumu ini ditambah lan jadi lan Yakuma. Diganti lam menjadi lam Yakum. Fa Yakumu, Yakum ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Yakumu Zaidun ini fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Karena kosong atau sepi dari penasab atau penjazam. Walamat rafi adoma dohira al akhir. Tanda marfu'nya adoma yang nampak pada akhirnya. Wa Zaidun fa'il. Zaid ini sebagai fa'il. Kemudian walan lan adalah harfu nas nafyin wa nasbin. Lan ini huruf peniadaan agar artinya bermakna tiada atau tidak. Wa nasab dan menasab. Yakum fi'il mudhari' mansubun bilan. Yakuma ini fi'il mudhari' mansub karena adanya lan. Wala madonas fi al-fat'ah dhari' ala akhiri. Tanda nasabnya dengan fat'ah yang nampak pada akhirnya. Walam harfu nafyin wa jazmin. Lam ini huruf penafi dan penjazm. Wa yakum fi'il mudhari' majzumun. Yakum ini fi'il mudhari' majzum di jazm karena ada lam. Wala madu jazmi as-sukun. Tanda jazmnya dengan disukun yang nampak pada akhirnya. Makulun min maka masing-masing yakum, yakuma, yakum fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un.